Ini adalah pertemuan ke-39 dalam kajian membaca dan memahami kitab Minhajul Talibin karya Imam Nawawi dalam fikih Imam Asy-Syafi'i. Baik. Syartul khulwa faslun, kita masih dalam pembahasan salat jamaah. Kemudian beliau membawakan sebuah pasal tentang di antara syarat-syarat dibenarkannya untuk terjadi salat jamaah. Beliau mengatakan syartul khulwa disyaratkan di dalam mengikut imam an yanwiyal ma'mumu, agar makmum berniat ma'at takbiri ketika dia takbir. Jadi permulaan salat dia berniat untuk mengikuti imam. Apa yang diniatkan? Alias tidak, dia berniat untuk mengikuti. Awil jamaah atau berniat salat berjamaah. Berarti dia kalau dia salat berjamaah otomatis dia akan mengikuti imam yang ada di depannya. Wal jumu'atu qawlihiha 'ala sahih. Dan begitu juga kalau memang dia salat Jumat seperti selain salat Jumat, berarti boleh dia ikut tidak dia tidak juga boleh dia berniatkan salat jamaah. Tidak masalah seperti ini. Baik. Kalau tarka hadhihi niyyah wa tabi'a fil af'ali dakhalat salatuhu 'ala sahih. Baik. Kalau tarka, apabila dia meninggalkan berniat mengikuti imam. Jadi tidak ada dalam niatnya saya sedang mengikuti imam, ikut niat salat sendiri. Kalau taraka hadhihi niyyah, dia meninggalkan niat ini, wa taba'a, akan tapi amalan-amalan salatnya sama persis seperti amalan imam. Berarti dia dalam amalannya mengikuti imam. Fil af'ali, dalam amalan-amalannya, batalat salatuhu 'ala sahih, maka batal salat dia yang makmum ini. Kenapa? Karena dia tidak berniat ikut imam, kok ikut? Ini seakan-akan dia bermain di dalam salatnya. Baik. Baik, tidak wajib kita menyebutkan dalam niat kita siapa imam kita. Jadi tidak wajib punya ikut imam sudah. Ataupun salat jamaah. Tidak wajib harus imamnya siapa. Baik. Nah, kalau memang terlanjur ataupun sempat dia tentukan imamnya Abu Darda. Ternyata Ustaz Fitri. Apa yang terjadi? Batalat sholat subuh. Batal sholatnya. Nah, jadi memang tidak diwajibkan, tapi kalau dilakukan dan salah, ini malah kita membuat batal sholatnya. Karena dia berniat ikut bukan yang di depan, tapi yang ternyata amalan dia seperti amalan yang di depan, maka dia seperti dianggap bermain dalam sholatnya. Baik. Wala yustaratu, tidak disyaratkan dalam salat berjamaah imam berniat menjadi imam. Baik. Jadi walaupun dia niat salat sendiri, yang di belakang niat ikut dia terjadi dinamakannya dalam berjamaah. Walaupun yang dianjurkan adalah tustahabbu. Biar apa? Biar imam juga mendapatkan pahala jamaah. Innamal a'malu binniyah. Tapi kalau dia tidak berniatkan salat jamaah, berarti ya innamal a'malu binniyah, berarti dia mendapatkan salat sendiri. Kalau akhtara fi sa'yi dzalika hi, beda dengan makmum. Fa in akhta'a, kalau memang imam dalam berniat menjadi imam, akhta'a tersalah fi sa'yi tabi'ihi lam yadhur. Terjadi kesalahan ketika menentukan siapa orang di belakang dia. Siapa nama-nama orang yang di belakang. Salah penentuan. Yang mungkin dianggap 20 orang, ternyata cuma 10 orang. Dia kira 5 orang, cuma ternyata 200 orang. Maka ini tidak mengapa. Tapi kalau giliran makmum yang salah, ini batalat salat dulu. Baik. Nah, yang berikut ini akan di dibawakan oleh Imam Nawawi tentang bedanya sholat makmum dengan sholat imam. Bedanya, apakah boleh kita mengikuti imam yang beda sholat dengan kita? Dan kita lihat. Wa tashihhu qudwatul mu'addi bil qadhi. Bolehnya orang yang sholat pada waktunya mengikuti imam orang yang sholat mengqadha sholat yang lain. Walaupun jenis sholatnya sama. Dia sholat zuhur, saya sholat zuhur. Tapi ternyata sholat zuhurnya imam mengqadha sholat yang sudah pernah ditinggalkan kemarin. Makmum sholat zuhur yang sekarang tidak masalah. Beda imam ini sekarang beda niat qadha dengan niat ada walaupun sholatnya sama. Baik. Nah, sekarang sholatnya beda. Baik. Wal muftaridhi bil mutanaffili. Orang makmum sholat fardu, imamnya sholat sunnah. Makmumnya sholat zuhur, imamnya sholat sunnah ba'da zuhur misalnya. Boleh? Boleh-boleh saja. Wa fi dhuhri bil asri. Tidak mengapa juga makmumnya salat asar, salat asar. Ini berarti sekarang beda salatnya juga. Walaupun sama-sama fardu. Sama-sama ada. Tapi tidak, ini bukan ada. Ini pasti ada yang Allah di sini. Wa fi dhuhri bil asri. Orang makmumnya salat zuhur, imamnya salat asar. Wa bil uqud. Wabil angkut, dan disebut wabil ak, wabil angkut maksudnya sebuahnya yang di belakang tadi disebutkan. Berarti boleh di belakangnya qadha' yang imamnya ada, yang di makmumnya nafilah, imamnya yang wajib, kemudian yang di belakang zuhur, yang di depan yang sholatnya imamnya maghrib, yang makmumnya isya, yang imamnya subuh, tidak masalah seperti ini. Wabil angkut, silakan. Yang lain dibolak-balik tidak masalah. Baik. Maka wa kadha dhuhru bis-subhi wal maghribi. Dan begitu juga makmumnya salat zuhur, imamnya salat subuh ataupun salat maghrib. Nah, berarti sekarang beda jumlah rakaatnya. Beda jumlah rakaatnya. Apa yang terjadi? Wa huwa kal masbuq. Berarti posisi statusnya makmum sekarang dia seperti masbuk. Kenapa? Karena dia harus sholat 4 rakaat, sedangkan imam sholatnya 2 rakaat. Ataupun sholat maghrib 3 rakaat. Berarti dia harus bangun lagi nanti, kal masbuk. Wala tadurru, tidak mengapa, mutaba'atul imami, makmum mengikuti imam fil qunuti. Ya, dia salat apa tadi? Zuhur. Sedangkan imam salat subuh. Imam qunut. Maka tidak mengapa berdirinya makmum di rakaat kedua selesai ruku, yang itu adalah i'tidal. Sedangkan i'tidal menurut mazhab Syafi'i rukun apa? Rukun qasir, rukun yang pendek, tidak boleh diperpanjang. Akan tetapi gara-gara dia ikut imam yang salat subuh yang sedang kunut, tidak mengapa dia berpanjang. Walaupun itu bukan tempat kunutnya dia. Tidak mengapa dia mengikuti imam di kunutnya. Wal julusil akhir fil maghrib, dan duduk di tasyahud terakhir di salat maghribnya imam. Berapa rakaat salat maghribnya imam? 3 rakaat. Berarti sekarang makmum duduk lama setelah sujud di rakaat ketiga, yang sebenarnya dia tepatnya apa sekarang dia itu? Duduk apa? Makmum sekarang duduk apa sebenarnya itu? Duduk istirahat. Duduk istirahat itu tidak boleh panjang. Akan tetapi gara-gara dia sedang mengikuti imam yang sholat maghrib, dan imam duduk tasyahud akhir dan lama, tidak mengapa. Walaupun panjang duduk istirahatnya dia, karena dia sedang mengikuti imam. Walahu firaqu, dan boleh-boleh saja bagi si makmum tersebut langsung ketika imam sedang sujud tasyahud akhir, dia boleh langsung bangun. Atau imam sedang kunut, dia langsung sujud. Tidak masalah. Kita sudah melalui imam. Kalau imam menyibukkan diri dengan membaca tasyahud ataupun kunut yang tadi. Tidak mengapa. Mau dia tunggu, mau naik, silakan. Mau dia tunggu kunut, mau dia langsung turun sujud, tidak mengapa. Wa yajuzu subhu, maka dia juga boleh sebaliknya tadi, yang beda rakaat, salat subuhnya makmum di belakang salat zuhurnya imam. Dibolehkan salat seperti ini fil adha, yang pendapat yang paling kuat dari pendapat Imam Asy-Syafi'i. Fa idza qala al-salati ya ta'awwal wa ini sekarang yang sering banyak ditanyakan. Yaitu fa idza qama al-salita, sekarang makmum imam salat apa? Zuhur. Makmum salat subuh. Ketika tasyahud akhir si tasyahud awalnya imam, berarti tasyahud akhirnya makmum. Sama, ya sama-sama duduk lama, tidak masalah. Begitu imam naik lagi untuk rakaat ketiga, berarti sekarang makmum boleh ikut? Tidak boleh, karena dia sholat subuh. Apa yang harus dilakukan? Insya'a, ini terserah dipilih. Insya'a faraqahu wa sallama. Kalau dia mau, silakan dalam niat dia mufaraqatul imam. Sekarang saya ingin lepas dari imam, imam bangun ke atas, saya salam langsung. Selesai kedua rakaat. Wa insya'a, boleh ada pilihan yang kedua, in tadarahu liusallima ma'ahu. Tetap dia duduk. Biar imam menyelesaikan dua rakaat lagi, duduk, tasyahud, biar imam salam, biar tetap salam. Berarti yang kedua ini, dia masih dalam keadaan uduah, masih dalam keadaan sholat berjamaah. Jadi kalau segala konsekuensi yang terjadi dalam sholat harus dipegang. Seperti misalnya kalau batal di tengah-tengah, dia tetap tidak duduk, maka batal sholat dia. Nah, Imam Nawawi mengatakan dua pilihan tadi terserah. Cuma yang paling afdal apa? Intidharu afdal, agar benar-benar masuk bersama imam sama-sama, keluar bersama imam sama-sama, sempurna keseluruhan jamaahnya. Ini yang sering tanyakan teman. Tapi ternyata teman-teman kita terkadang terlalu suudzon. Apa suudzon? Yang mengatakan, "Ustaz, kalau saya lakukan langsung salam ataupun duduk, imam bangun ke atas saya tetap duduk, orang-orang pada langsung menuduh orang-orang. Kenapa kita tidak langsung husnul khotimah? Orang-orang paham tinggi. Ya, tapi kita masyarakat tetap terfitnah. Terus kita tanyakan, emangnya kamu harus bangun? Kalau kamu bilang takut terfitnah, berarti kamu harus bangun. Tak boleh bangun. Kalau kamu sholat subuh, terus mau bagaimana? Ya, kamu seperti itu, mau gimana lagi? Inilah yang biasanya terkadang kita terlalu suudzon kepada masyarakat, padahal mereka kalau diajari bisa. Bilang nanti habis salam, salam sama mereka. Bilang, tadi saya salat subuh, Pak. Sudah tahu kok, Mas. Nah, gitu. Iya, masalah tampak sekali kita. Baik, ya, jangan terlalu suudzon kepada masyarakat. Baik. Nah, sekarang makmum salat apa tadi? Subuh. Imam sholat zuhur. Di rakaat kedua imam, habis i'tidal, dia pendek kan i'tidal dia. Rakaat keduanya imam, i'tidal pendek. Nah, rakaat keduanya makmum dalam sholat subuh, disunnahkan membaca qunut. Bagaimana? Wa in amkanahul qunut. Kalau memang sempat bisa mendapatkan qunut dengan berdirinya imam, bisa niati pada rakaat keduanya dia dan rakaat keduanya imam juga, qanata, silakan qunut. Wa illa tarakahu. Kalau memang tidak sempat, tidak usah qunut. Langsung ikut imam untuk sujud. Baik. Dan dia boleh pilihan, seperti tadi pilihan lagi. Nah, pilihan mau qunut, mau langsung turun, boleh. Kalau dia salat zuhur, kalau dia nunggu qunut, mau turun, boleh. Kalau dia salat zuhur. Kalau sekarang kalau dia salat subuh, kalau sempat qunut, silakan qunut. Kalau tidak, maka walahu'ak. Kalau tidak, silahkan dia tinggalkan. Dan dia boleh-boleh saja berniat mufaraqatul imam, keluar dari imamah, dan keluar dari jamaah, liat qunut untuk qunut. Jadi imam lagi, imam yang tidak mau sujud, agak lama, kalau saya pun ini agak lama. Ya udah, saya niat mufaraqatul imam, tidak ikut imam lagi. Saya kunut. Silakan lakukan seperti itu. Baik. Baik, secara hati Allahumma, kama surat ilwa kutub bin awjadatatin nabi yakihara al-Sahih. Nah, ternyata, sholat-sholat yang disebutkan tadi sebelumnya itu, sholat yang amalan-amalannya itu sama. Apa amalannya sama? Dalam satu rakaat, adanya satu berdiri, satu ruku, satu iktidal, dua sujud, satu duduk. Nah, ini walaupun beda rakaat, yang penting satu rakaat seperti inilah bentuknya. Walaupun beda rakaat, boleh. Nah, sekarang fa in ikhtalafa fi'luhuma, kalau fi'il salatnya beda. Dalam satu rakaat beda, nampak sekali bedanya. Kama tubatin wa kusufin, seperti antara salat fardu yang lima waktu ini dengan salat kusuf. Gimana bedanya? Salat kusuf ada dua kali ruku. Baik, au janazatin, salat jenazah tidak ada rukuk dan tidak ada sujudnya. Lam tasih alal afwah, maka tidak sah salat mengikuti yang seperti ini. Yang di belakang makmum dengan di depan beda salat seperti yang tadi, maka tidak sah ikut imam dalam hal ini. Baik, wallahu a'lam. Baik. Lanjutkan. Fadlun fi mutaba'atil imam. Nah. Tajibu mutaba'atul imam fi al-a'mal as-salati lan yata'akhkhar tilawuhu fi al Yang tidak akan tidak usir oleh al-tidak ini. Baik. Faslun, pasal tersendiri masih di dalam salat berjamaah. Tajibu mutaba'atul imami. Baik. Sekarang siapa sudah berniat tadi ikut imam, maka kewajiban ini harus dipenuhi untuk berikutnya, yaitu di dalam amalannya. Tajibu mutaba'atul imam, maka orang yang telah niat untuk ikut imam, wajib untuk mengikuti imam. Di mana? Di af'alus sholat. Di dalam amalan-amalan sholat. Adapun dalam bacaan nanti akan dibahas sendiri. Bi'an. Bagaimana caranya mengikuti? Bi'an yata'akhara ibtida'u fi'lihi. Dengan cara diakhirkan permulaan fi'ilnya makmum. Hidisi makmum. Ya, silakan ini banyak. Tapi mukhtasar seperti ini. Tomirnya kita nggak tahu kemana-mana. Yaitu dengan cara yata'akhkhara bida'u fi'lihi, yaitu diakhirkan permulaan fi'ilnya makmum an ibtida'ihi dibandingkan dengan awalnya fi'ilnya imam. Baik, jadi ketika imam kalau imam mengatakan Allahu Akbar dalam rukun, ataupun dia mau turun ke rukun, Allahu Akbar, maka makmum boleh mengakhirkan awal perbuatan dia dari awalan perbuatan imam. Ini batasan mengakhirkan. Jadi tidak boleh imam duluan, makmum duluan memulai. A, imam belum. Walaupun barnya duluan imam, baru kemudian terakhir makmum. Jadi duluan makmum, imamnya masih belum. Allah, imamnya Allahu Akbar, wa akbar makmum. Tapi siapa yang mulai dulu? Makmum, nggak boleh seperti ini. Harus permulaannya makmum harus terakhir dari permulaannya imam. Wayataqaddama ala faradhihi minhu. Nah, ini lagi. Ini dhamirnya ke mana ini ya? Coba. Wayataqaddama, dan siapa yang duluan yang selesai? Intiha, dalam salah disebutkan intiha fi'lil imam. Harus duluan, taqaddama di sini adalah duluan selesai fi'ilnya imam. Baik. Ala dibandingkan faradhihi minhu, dibandingkan selesainya perbuatan makmum. Berarti yang mulai harus imam dahulu, yang selesai harus imam dahulu. Baik. Kemudian ya kalau memang mulai harus terakhir makmum yang mulai dan selesai juga harus selesai makmum yang terakhir. Baik. Ini di mana nanti ini? ini bukan di takbiratul ihram, takbiratul ihram ada keistimewaan nanti. Jadi imam masih Allah mengurukku, kita langsung rukuk, belum bar, tidak masalah. Baik, asal ketika imam bar, baru kita sampai ke tempat rukuk. Seperti itu intinya. Jadi yang mulai adalah imam, yang terakhir dulu adalah imam. Seperti itu. Fa'in qoranahu, seandainya sama plus. Imam Allah kita langsung, Allah juga akbar sama barnya. Bangun sami Allah liman hamidah sama bangunnya. Baik, lam yadur, tidak mengapa. Kecuali dalam takbiratul ihram tidak boleh sama, harus benar-benar terakhir. Maka dalam syarat disebutkan, kalau dia imamnya Allah, kita langsung Allah. Wah, imamnya bar, kita bar, tidak boleh. Kenapa? Karena kita mengikuti seseorang yang belum jadi imam. Baik, kapan dia jadi imam? Allahu Akbar. Jadi imam dia. Nah, kita ketika dia Allah, kita lafaz Allah juga, kita mengikuti orang yang belum jadi imam. Jadi kalau takbiratul ihram ada keistimewaan, harus selesai imam takbiratul ihram, baru kita boleh takbiratul ihram di belakang. Baik. Wa in takhallafa bi ruknin, kalau dia ketinggalan satu rukun dari imamnya. Wa in takhallafa bi ruknin, kalau dia tinggalan satu rukun dengan imamnya. Contohnya apa? Bi an faragha al-imamu minhu, yaitu imam selesai dari rukun itu. Wa huwa fi ma qablahu, sedangkan dia makmum masih dalam rukun yang sebelumnya. Contohnya berarti apa? Dia berdiri, imam sudah, iya tidak. Berarti ketinggalan apa dia? Ketinggalan rukuk, satu rukun, itu rukuk. Baik. Lam taqtul fil athah. Kalau seperti ini tidak mengapa. Masih ketinggalan satu rukun, tidak mengapa. Nanti kalau ketinggalan dua rukun, atau ketinggalan tiga rukun, nanti disebutkan di sini. Aw bi ruknain. Baik. Yang taruh di rukun Aw bi ruknaini. Sekarang kalau yang satu rukun tidak mengapa. Masih ketinggalan satu rukun tidak mengapa. Aw bi ruknaini atau dua rukun. Dicontohkan di sini imam dalam keadaan sudah mau berangkat ke sujud sedangkan makmum masih di dalam membaca Al-Fatihah. Berarti sudah meninggalkan apa? Rukun sujud, rukunnya rukuk dan rukunnya i'tidal. Kemudian dia sedang menuju ke rukun yang ketiga. Ketinggalan berapa rukun? Dua rukun. Di antara zamin huma sudah selesai dua rukun ini, wa huwa fi ma qablahuma, dan makmum masih di sebelumnya. Dia sudah selesai rukuk, sudah selesai i'tidal, mau ke sujud, makmum masih berdiri membaca Al-Fatihah. Apa hukumnya? Baik. Apabila makmum melakukan hal ini bukan gara-gara udzur, batal salatnya. Kenapa? La yathaqqaq fihil mutaba'ah. Karena tidak tercapai tujuan ikut imam, yaitu tidak tercapai mutabah ikut imam dalam hal ini. Baik. Jadi ini, apa contohnya tanpa udzur disebutkan dalam syarat, seperti dia tadi meninggalkan baca Al-Fatihah dengan sengaja. Begitu imam sudah mulai sujud, baru baca Al-Fatihah. Nah, berarti ini, terlambat baca Al-Fatihah disengaja dan bukan gara-gara udzur. Baik, ini dicontohkan dalam syarat. Adapun udzurnya, bentuk udzurnya apa? Wa in kana bi an amra athara wa raka'a qabla islam al-ma'mum fa qila yadba'uhu wa tasqutu al-baqiyah. Baik. Sekarang kalau ada udzur, apa jenis udzurnya? Wa in kana, adapun bila ada udzur, ini wa in kana lahu udzurun, ini maksudnya. Adapun kalau memang dia punya udzur, contohnya bi an asra'a qira'atahu, yaitu apabila imam cepat bacaannya. Baik, cepat bacaan imam. Wa raka'a qabla itmamil ma'mumil Fatihah, dan dia langsung rukuk, makmum sudah selesai Al-Fatihah. Udzur dia berarti. Dia baca Al-Fatihah, makmum baca Al-Fatihah seperti biasa, kok imam cepat sekali rukuk. Kemudian cepat juga i'tidal. Kemudian juga langsung sujud. Nah, makmum sedang membaca Al-Fatihah. Berarti dia udzur sekarang. Taqila, ada pendapat yang dhaif mengatakan yatba'uhu wa tasqutul baqiyah. Langsung ikutin imam. Nah, kalau memang imam cepat rukuk, lakukan rukuk. Baik. Wasahi. Wasahihu yusimuha wa yaf'al falu ma lam yusdaq bi aktsara min thalathati arkanin maqsudatin. Baik. Pendapat yang sahih adalah yutimmuha. Enggak usah ditinggalkan Al-Fatihah. Sempurnakan Al-Fatihah. Ma wa yas'al fahu dan langsung dia salat di belakangnya selesai rukuk-rukuknya dia. Langsung dia jangan dikejar. Imam yang lagi rukuk jangan dikejar rukuk. Tetap dia baca Al-Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud. Jadi yas'al fahu kita kejar dia dengan rukuk-rukuk salatnya makmum. Kapan bolehnya mengejar ini? Malam yusbaq bi aktsar min salati arkanin maqsudah. Selama belum tertinggalnya makmum sebanyak 3 rukun yang panjang. Maksudnya ini maksudnya panjang. Nah, wahya tawilah. Rukun-rukun maksudah. Berarti selain apa? Yang tidak, selain duduk di antara 2, sujud. Berarti kalau yang tadi, makmum yang masih berdiri, salat Al-Fatihah, berarti seandainya dia langsung menyelesaikan Al-Fatihahnya, karena imam cepat baca Al-Fatihah. Berarti mana batasan dia boleh mengejar? Rukuk. Enggak dihitung. Sujud. Duduk yang terakhir enggak dihitung. Sujud lagi. Bangun lagi. Ini sudah tertinggal 3 rukun, maka tidak boleh dikejar lagi. Apa yang harus dilakukan? Fa'in subiqa bi aktsar ya, 3 rukun itu yang panjang ini ternyata tertinggal juga. Faqila ada pendapat dhaif mengatakan yufariqu, silakan niat untuk mufaraqah. Niat meninggalkan imam salat sendiri. Wal afah wal afah yadzahu bina al-wafi thumma yatadaraku ba'da kalamin imam. Baik, wal afah pendapat yang paling sahih adalah yadzahu ikut imam. Di mana ikut imam? Bima huwa fihi. Ketemu di mana tadi lagi? Ketemu di berdiri. Maka anggap ini berdiri yang rakaatnya kedua imam, rakaat kita yang pertama ini. Seperti yang kejadian kalau ketinggalan rukun. Ingat langsung dikejar. Nah, ini seperti ketinggalan di Al-Fatihah, ketemu lagi imam di Al-Fatihahnya imam. Udah ini rakaat pertama saya. Kalau imam sudah rakaat yang kedua di pendapat yang sahih. Yatba'uhu fima huwa fihi tsumma tadaraku ba'da salam. Kemudian dia langsung melengkapkan salatnya setelah salamnya imam. Berarti dia hukumnya seperti siapa sekarang? Seperti orang masbuk. Walau lam yumla fatihata yusbihi du'a al-iftitahi sana'ur. Nah, sekarang beliau melihat udzur yang lain apa? Yang tadi udzur yang pertama tadi itu bukan cepatnya bacaan imam. Sekarang udzur yang kedua, walau lam yutimmal fatihah, tidak sempat menyempurnakan Fatihah dan imam sudah turun rukuk, disyughlihi bidu'a iftitah wa ma'dzurin, termasuk ma'dzur. Baik. Wa hadza kulluhu fil muwafiq. Ini semua yang kita bicarakan tadi, orang yang sempat salat takbiratul ihram bersama imam. Ini hukumnya seperti ini. Nah, baik, bagaimana dengan orang yang masbuk? Imam sudah mengucapkan baru dia masuk. Insyaallah akan kita lanjutkan pada hari insyaallah. Jadi besok tidak ada pagi, tidak ada karena ada Sa'idul Hadid dan malam juga tidak sempat karena insyaallah. Lanjutkan Ahad Asbu'a. Wallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.